بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kita lanjutkan kitab Mu'amalatul Hukam sampai kepada bagian terakhir dari kitab ini, yaitu Risalatun Muhimmah, sebuah surat penting. Sebenarnya fasal terakhir ini adalah sebenarnya sebuah surat pribadi, artinya surat tertutup yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala. Beliau adalah guru Syekh bin Bas. Gurunya Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Mufti am Arab Saudi sebelumnya. Mufti umum sebelum Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Dan ini ditulis tertuju kepada salah seorang di antara da'i di negeri Saudi yang dikenal dan kemudian banyak mendapatkan perhatian dari kaum muslimin di atau rakyat di Arab Saudi. Ucapannya didengar, akan tapi justru dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya ada satu ketergelinciran. Tergelinciran di dalam membicarakan penguasa di depan mim, di depan umum. Mengkritik penguasa di atas mimbar. Dan kemudian menyebutkan kejelekan ataukah menyebutkan aib penguasa di hadapan kaum muslimin, sehingga menimbulkan fitnah yang sangat besar. Karena apabila yang mengucapkan adalah seorang politikus, seorang ahli politik, seorang pemimpin partai ataukah yang lainnya, maka bisa dikatakan ini pengen kekuasaan. Akan tapi apabila yang menyampaikan adalah seorang da'i, seorang syekh, seorang ustadz, maka permasalahannya menjadi lain. Dan dia lebih didengar. Dan ini sangat berbahaya. Karena itu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh sengaja menulis surat kepadanya secara tertutup sebagai sebuah nasihat. Nasihat dari seorang mufti dan seorang muslim yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada seseorang yang memiliki ketergelinciran dalam masalah ini. Maka disebutkan di sini, di bagian terakhir kitab ini, hanya saja dihapus nama syekhnya ini atau nama da'inya ini, untuk supaya hal itu menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sehingga bukan hanya surat itu tertuju kepada seorang saja, Kan tapi faedah dari surat itu ternyata bukan hanya satu orang yang ditujukan dalam surat ini. Akan tetapi agar supaya faedahnya menjadi merata untuk seluruh para da'i, seluruh ustadz, seluruh syekh, yang dikatakan syekh, ulama, yang memiliki kecenderungan dan kesamaan di dalam perbuatannya, yaitu membicarakan penguasa di atas mimbar, agar supaya mereka mendengarkan dan mereka membaca surat ini, sehingga tidak hanya tertuju kepada satu orang, akan tetapi tertuju kepada siapapun yang memiliki sifat yang sama. Ini makanya ditulis dan dinukil di dalam kitab ini, hanya saja dihapus nama syekh tersebut. Yang sebenarnya ada nama syekhnya ini, akan tapi tidak disebutkan. Wallahu'alam, belum dilihat siapa syekhnya, tapi yang penting bukan nama dari syekh tersebut, nama dari da'i tersebut, akan tetapi adalah isi dan kandungan surat ini. Dan inilah yang akan kita ambil faedahnya di akhir kitab ini. Setelah pembahasan yang terdahulu, kita sudah mengetahui bagaimana seharusnya seseorang bersikap terhadap penguasa. Maka di sini dinukilkan sebuah risalah, sebuah surat kecil, surat pendek yang berupa nasihat sebagai bentuk nyata dari apa yang menjadi inti dari kitab ini. Sebagai realisasi bentuk nyata dari apa yang terdapat di dalam kitab ini. Min Muhammad ibn Ibrahim ila hadratil mukarram syekh. Dari Muhammad bin Ibrahim kepada hadratil mukarram, kepada yang mulia, ini syekh fulan dan fulan, al-muhtaram, yang dihormati, yang terhormat, sallamahullah, semoga Allah menyelamatkannya. Ini menunjukkan adab dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, meskipun beliau lebih tua, ini mufti am. Akan tapi surat itu ditujukan kepada orang yang lebih muda, dan ilmunya adalah di bawahnya, jauh di bawahnya. Akan tetapi ditulis dalam bentuk adab yang sangat tinggi. Seorang seakan-akan mendapatkan surat itu, mendapatkan sebuah kemuliaan dari Syekh. Ini diantara salah satu adab kita apabila menulis surat, meskipun itu adalah kepada orang yang ada di bawah kita. Maka diantara bentuk adab ini adalah menulis dengan adab atau ucapan yang baik, penghormatan, meskipun kepada yang lebih muda, meskipun kepada orang yang lebih rendah. Maka ini menunjukkan ketawaduan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ini gurunya Syekh bin Baz, dan begitu membekas apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibrahim dan sifat-sifat yang demikian tawaduk dari para ulama, termasuk diantaranya Syekh bin Baz. Beliau juga menulis surat yang sama kepada orang-orang yang memiliki pemikiran. Hanya saja di sini dinukil karena ringkasnya dan karena padatnya isi yang terdapat di dalamnya. Beliau mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Balaghani, telah sampai kepada saya, anna mautifaka, bahwa sikapmu ma'al imarah terhadap penguasa laisa kama yambagi, tidak sebagaimana seharusnya. Ini laisa kama yambagi, di sini adabnya demikian tingginya, laisa kama yambagi, tidak disebutkan mukhalifun atau batilun, dolal dan sebagainya. Akan tapi demikian demikian lembutnya dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Seandainya mengucapkan kalimat yang keras, maka mampu seorang mufti, seorang yang memiliki ilmu. Ini akan tapi beliau mengucapkan dengan kalimat yang lembut. Hanya dikatakan laisa kama yambagi, tidak seharusnya dilakukan. Tidak sebagaimana yang seharusnya. Ini tidak sebagaimana yang layak atau yang selayaknya dilakukan. Wa tadri, dan engkau tahu, barakallahu fik, semoga Allah memberikan barakah kepadamu, annal imarata, bahwa kekuasaan itu, penguasa, pemerintahan, ma kusida biha, tidaklah dibentuk pemerintahan itu, tidaklah terdapat atau ada suatu pemerintahan, suatu penguasa, illa kecuali tujuannya, yang menjadi tujuan penguasa, kekuasaan, pemerintahan, naf'ur ra'iyah, melainkan adalah untuk manfaat seluruh rakyat. Buat apa ada pemerintah? Nah ini, buat apa dibentuk pemerintahan? Tujuannya adalah untuk apa? Kemakmuran rakyatnya, untuk manfaat yang merata kepada seluruh rakyat, bukan hanya manfaatnya kembali kepada pemerintah. Nah ini, seandainya ada pemerintahan tapi enggak ada yang diperintah, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Dan tidak akan terjadi yang namanya pemerintahan kecuali ada yang diperintah. Yang namanya pemerintah, kekuasaan, ada yang dikuasai. Seandainya tidak ada yang dikuasai, tidak ada yang berkuasa dan tidak ada yang dikuasai, maka tidak akan dinamakan berkuasa. Tidak dinamakan penguasa kecuali ada yang dikuasai. Tidak dinamakan pemerintah kecuali ada yang diperintah. Ada rakyat. Tidak mungkin ada pemimpin. Tidak mungkin ada amir kecuali ada rakyat. Kecuali jika ada rakyat. Sehingga manfaat amir adalah kembali kepada rakyat. Ini. Walaisa syartuha. Ini. Dan bukanlah syarat sahnya sebuah kepemimpinan, kekuasaan, pemerintahan. An la yaqau minha zalalun. Bukanlah syarat pemerintah itu tidak ada kesalahan sama sekali. Ini namanya pemerintahan, manusia mesti ada saja Pak kesalahan, ada ketergelinciran, dan itu adalah suatu hal yang pasti. Tidak mungkin terjadi pemerintahan tidak pernah salah, tidak pernah melakukan kesalahan, ketergelinciran. Hanya Nabi saja yang langsung ditegur oleh Allah seandainya melakukan apa? Ketergelinciran dan kesalahan. Ini. Maka di sini disebutkan secara ringkas laisa syartuha, dan tidaklah syarat sahnya suatu pemerintahan atau syarat kemudian diterimanya, dibaiatnya suatu pemerintah, bahwasanya tidak terjadi namanya kesalahan. Kalau terjadi kesalahan langsung dibatalkan baiatnya. Tidak demikian. Langsung diekspos di depan umum, disebutkan kesalahannya, ketergelincirannya di hadapan khalayak ramai. Ini karena sudah melakukan ketergelinciran ini. Tidak demikian. Ini bukan syarat seorang pemimpin, seorang penguasa harus 100% murni terlepas dari kesalahan. Mereka bukan malaikat, mereka adalah juga manusia biasa. Sebaik-baik manusia mesti ada saja kesalahannya, ketergelincirannya. Meskipun siapa saja selain yang maksum, yang tergelincir langsung ditegur oleh Allah SWT. Tegurannya langsung dari Allah SWT. Adapun selain mereka, maka tidak selamat dari kesalahan dan tergelinciran. Ya ini. Mungkin sedikit, mungkin banyak. Itu pasti ada ketergelinciran. Wal aqilu, dan orang yang berakal. Bal ghairul aqil, bahkan yang tidak berakal. Ini orang gila sekalipun, anak-anak sekalipun. Ya arifu, dia akan mengetahui anna manafi'aha, bahwa manfaat adanya penguasa, kekuasaan, pemerintahan. Wa khairaha, dan bahwa kebaikannya ad-dini, dalam hal agama, wa dunyawi dan duniawi. Yarbu ala mafasidiha bikathir, itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada mafsadah pemerintahan. Keberadaan pemerintahan itu, ini sudah apa? Merupakan kebaikan daripada tidak ada. Coba seandainya tidak ada pemerintah, manusia terserah mau apa, mau apapun yang dilakukan terserah. Ini coba bayangkan seandainya tidak ada peraturan, seandainya tidak ada apa? Peraturan, manusia terserah mau apa. Ini terserah mau apa? Dia lakukan traffic light. Ini jalan raya, terserah siapa yang menggunakan, bagaimana menggunakannya, mau ngebut, mau bagaimana dia lakukan. Tidak ada yang membangun jalan raya kalau seandainya apa? Tidak ada pemerintah. Dari mana? Siapa yang membangun jalan? Kalau bukan apa? Pemerintah. Siapakah yang membangun fasilitas umum? Bukan pemerintah. Dan demikian seterusnya. Nah, ini. Maka orang yang tidak berakal pun, yang masih kecil, itu dia mengetahui kebaikannya. Dia akan melihat bagaimana bisa membandingkan antara sesuatu yang ada pemerintah dengan yang tidak. Meskipun pemerintah yang zalim sekalipun. Meskipun pemerintah yang zalim. Maka kita lihat, pemerintah yang kafir sekalipun. Pemerintah yang kafir sekalipun. Wa misluka, dan orang sepertimu. Orang sepertimu, maksudnya orang seperti engkau, seorang da'i, seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh. Seorang yang didengar ucapannya. Wa misluka, innama mansabuhu, sesungguhnya mansabnya, tugasnya, tugas engkau, seorang seperti engkau, seperti da'i, mansabu wa'adhin, justru tugasnya adalah memberi wa'adhin, memberi mau'idah, memberi nasihat, wa irsyad, pengarahan, wa ifta, fatwa, bainal mutakhasimain, di antara dua orang atau lebih yang saling berselisih. Antara orang yang saling berselisih. Wa nasihatul amir, sementara menasihati penguasa, menasihati amir. Wal ma'mur, dan yang diperintahkan, bisir. Itu adalah dengan apa? Dengan sir, dengan bersepi-sepi, tidak terang-terangan di muka umum. Akan tapi dilakukan dengan cara tersembunyi, dengan cara tertutup. Empat mata atau surat tertutup. Melalui surat khusus, rahasia. Dan itu yang dilakukan. Termasuk yang dilakukan oleh Syekh Bin Baz, muridnya beliau, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Menasihati penguasa. Ini. Yang ditujukan kepada penguasa, Raja Fahad. Ini. Atau sebelumnya. Maka Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala menulis surat rahasia. Dan ditulis di situ apa? Suratnya ini adalah surat apa? Rahasia. Baru diungkapkan setelah meninggalnya Syekh Bin Baz dan meninggalnya raja. Setelah rajanya meninggal dan setelah apa? Syekh Bin Baz meninggal, baru ditunjukkan suratnya ini oleh sekretaris beliau. Dibuka. Dan ini jawaban bagi orang yang mengkritik Syekh Bin Baz, mencela Syekh Bin Baz karena termasuk pengecut terhadap penguasa. Ini diam terhadap penguasa. Tidak pernah berani menentang penguasa, kemungkaran, kemaksiatan, ataukah yang dilakukan oleh penguasa. Syekh Bin Baz diam, tidak pernah berbicara di hadapan umum. Memang tidak pernah berbicara di hadapan umum. Tetapi suratnya tumpukan, puluhan surat dari Syekh Bin Baz kepada apa? Kepada raja. Nah, ini ditulis surat dan teguran yang demikian sangat sangat tegas dari Syekh Bin Baz. Demikian kuatnya nasihat yang ditulis oleh Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala kepada penguasa. Tertutup. Demikian juga Syekh Muhammad bin Ibrahim menulis surat kepada raja, kepada penguasa waktu itu. Demikian juga secara tertutup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Bin Baz jika demikian. Nah, ini. Dan ini menunjukkan bagaimana peran para ulama. Peran para ulama dari dulu sampai sekarang. Tidak mesti harus laporan, Syekh Bin Baz laporan. Saya sudah memberi nasihat kepada penguasa amir. Ini dilaporkan di hadapan umum. Ini bukan lagi tertutup kalau demikian. Bukan lagi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, yaitu secara tertutup. Barang siapa yang ingin memberi nasihat kepada sultan, maka nasihati dengan cara apa? Tertutup, jangan terang-terangan. Akan tapi ambil tangannya, khud biyadi wal yakhlu bihi, dan bersendirian dengannya. Fa in qabilaha qabilaha wa illa faqad addalladhi lahu wa alladhi alaih. Kalau tidak diterima, kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak, dia sudah menjalankan kewajibannya. Sudah menjalankan hak dan kewajiban. Ya, ini. Maka nasihat kepada penguasa, kepada amir yang diperintahkan itu adalah dengan sir. Ini yang pertama. Dan tidak hanya satu saja. Niatnya wa bi niyatin khalisah. Niat yang ikhlas, bukan mencari apa? bukan mencari ketenaran dengan menasihati penguasa. Nah, ini ada sebagian organisasi kemudian menulis surat terbuka kepada penguasa untuk menunjukkan bahwasanya organisasinya, jamaahnya, ini partainya ini sudah apa melakukan apa nasihat kepada penguasa. Ini loh nasihat kita, pameran nasihat. Ini dan ini ternyata tidak hanya satu, ternyata banyak yang salah paham dalam memahami hal ini, yang menunjukkan kebodohan terhadap manhaj dan aqidah ahlussunnah terhadap menasihati penguasa. Ini bukan masalah yang sederhana, tapi masalah aqidah dan manhaj. Masalah aqidah dan manhaj. Ini ada sebagian buku yang ditulis, ditandatangani oleh 10 atau berapa belas yang di situ ada profesor ulama yang jelas, kiai fulan dan kiai fulan. Ini termasuk kiai besar, terkenal. Dan kemudian ditujukan nasihat kepada penguasa, apa yang seharusnya dilakukan penguasa. Nah, ini sampai apa? Kemudian disebarkan secara terbuka. Ini sebarkan secara terbuka. Seandainya tertutup, masya Allah. Ini itu kalau benar nasihatnya. Ini tapi ternyata banyak yang kemudian penyimpangan dalam nasihatnya. Ini apalagi? Maka disebutkan di sini. Yang kedua, niatin khalisah, niat yang ikhlas, tertutup. Tidak perlu dipamerkan. Syekh bin Baz, Muhammad bin Ibrahim al-Syekh menasihati penguasa secara tertutup. Bahkan banyak nasihat yang kemudian dijalankan. Banyak nasihatnya yang kemudian bisa dijalankan dan berubah karena nasihat Syekh bin Baz, karena nasihat Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Dan demikian para ulama. Ini tertutup tetapi apa? Sangat mengena. Dan banyak perubahan itu sebenarnya justru karena para ulama ini, yang tidak pernah terekspos keluar. Sementara mereka yang diekspos keberanian menentang penguasa, keberanian mengkritik penguasa sebagai seorang pahlawan. Ini yang sebenarnya adalah kepengecutan. Ini beraninya jauh kemudian di depan apa? Di depan mimbar. Tidak berani kemudian telah tertutup langsung kepada penguasa. Ini sebenarnya justru kepengecutan yang demikian. Membicarakan penguasa di apa? Di mimbar Jumat. Nah, mana penguasanya? Jumatan. Mana penguasanya ketika dia mukhadarah di muka umum? Tidak ada. Ya ini, di hadapan orang, bukan di hadapan penguasa. Sementara dalil yang digunakan kalimatul haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jair. Di hadapan, bukan jauh dari penguasa. Ya ini hadisnya, di hadapan penguasa yang jauh. Maka disebutkan di sini, wa biniyatin khalisah ta'rifu biha anna tu'rafu biha fiha natijatun nafi'atu lil Islam wal muslimin, yang akan bisa diketahui di dalamnya hasil yang bermanfaat untuk Islam dan untuk kaum muslimin. Sehingga nasihat itu justru adalah untuk kepentingan umat kaum muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin secara merata. Kalau nasihat itu dilakukan bukan dengan salah satu atau bukan dengan keduanya, ini maka akan hancur, tidak akan membawa manfaat. Nasihat itu yang pertama harus tertutup, dan yang kedua dengan niat yang betul, niat yang ikhlas karena Allah, untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, untuk menunjukkan keberanian, untuk menunjukkan bahwasannya dia sudah bisa apa, mengkritik penguasa dengan berani. Nih, maka ini adalah niat yang buruk, niat yang busuk kalau seandainya tujuannya demikian. Waliyadubillah. Seandainya pun niatnya baik, kalau caranya salah, ya tidak akan benar. Karena amal itu hanya diterima oleh Allah dengan dua hal, niat yang ikhlas dan cara yang benar. Kalau salah satu di antara keduanya tidak ada, tidak terpenuhi, maka tidak sah dan tidak benar. Ini tidak tepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dilakukan dengan cara yang benar, dengan niat yang ikhlas, niat yang benar, maka akan tu'rafu bihan natijah, akan bisa diketahui hasil nafi'ah yang bermanfaat lil Islami wal muslimin. Sudah ada nih? Belum. Wala yang bagi gimana? 5 menit. wala yambagi, ini. Dan tidak seharusnya, tidak selayaknya antakuna asaratul amir. Tidak seharusnya antakuna asaratul amir, ketergelinciran penguasa atau amir, awil asarat, ataukah beberapa ketergelinciran, meskipun satu ataukah banyak. Nasba ainaik, janganlah engkau jadikan sebagai sasaran kedua matamu, sorotan kedua matamu, menjadi apa? Menjadi seakan-akan paling apa? Paling disoroti, mendapat perhatian jarimu. Yang disoroti adalah penguasa semuanya. Ini sementara kemungkaran yang ada di masyarakat. Ini justru tidak diperhatikan. Yang dia perhatikan adalah seakan-akan seluruh kesalahan itu tertuju pada penguasa. Nih, janganlah engkau jadikan ketergelinciran penguasa itu adalah menjadi nasbah ainaik, menjadi sasaran inti dari kedua matamu. Wal qadiyata ala fikrik, dan yang menjadi pusat perhatian dan pemikiranmu. Wal hakimata ala tasarrufatik, dan yang akan menghakimi seluruh tasarruf dan seluruh perbuatanmu, sehingga perbuatan itu tertuju semuanya kepada penguasa. Nah, ini perhatian itu tertuju kepada kejelekan dan kesalahan penguasa. Ini bukanlah sya'nu al-alim, bukanlah sebuah sifat bagi seorang alim, seorang dai. Ya, tapi ini adalah urusannya politikus. Orang yang demikian adalah seorang apa? Orang yang ingin merebut kekuasaan. Ingin merebut kekuasaan dengan menjatuhkan kejelekan penguasa. Nah, ini ingin mengkudeta penguasa, menggulingkan kekuasaan. Ini yang dilakukan. Nah, ini bal fisirri, bahkan fisirri dengan cara yang sir. Kum biwajibin nasiha, tegakkan kewajiban nasihat itu. Lakukan kewajiban nasihat itu dengan cara sir, dengan cara tersembunyi. Wa fil alaniyati, adapun dalam keadaan alaniyah, di hadapan khalayak, di hadapan orang, di hadapan orang yang banyak, adhir wa sarrih, nampakkan dan tegaskan bima aujaballah, apa yang diwajibkan oleh Allah. Min haqqil imarah, haknya penguasa, haknya pemerintah. Sampaikan, tegaskan, jelaskan kepada umat apa yang menjadi haknya penguasa. Sampaikan hak mereka justru, bukan haknya rakyat. Kalian harus tuntut hak kalian, kalian harus mendapatkan ini dan sebagainya. Justru Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang penguasa yang akan terjadi, yang akan muncul penguasa yang zalim, maka Rasulullah SAW menasihatkan, ya Rasulullah, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang harus kita lakukan? Maka kata Rasulullah, mendengar dan taatilah. Mendengar dan taatilah. Ini. Meskipun bagaimana kalau mengambil hak kita? Tunaikanlah haknya mereka. Haknya siapa? Penguasa. Tunaikan haknya penguasa. Artinya harus engkau ketahui haknya penguasa. Dan mintalah kepada Allah, wasallallahu alladhi haqqakum. Wasallallahu haqqakum. Rasulullah alaikum dalam satu riwayat. Akan tapi untuk hakmu mintalah kepada Allah. Bukan kemudian tuntut penguasa hak kalian. Kalian harus meminta dan menuntut penguasa, kalau tidak gulingkan. Justru Rasulullah SAW apa sabdanya? Mintalah kepada Allah hak kalian. Minta kepada Allah hak kalian. Kalau kalian didolimi penguasa, diambil hartanya, didolimi dari segala bentuk kekuasaan yang ada, kedzaliman penguasa, maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Wasallallahu lakum. Wasallallahu alladhi lakum. Atau wasallallahu haqqakum. Mintalah kepada Allah hak kalian. Yang menjadi hak kalian, minta kepada Allah. Kewajiban kalian atau haknya penguasa, tunaikan. Dan ini yang harus disampaikan. Dan sampaikan, wasami wa ta'atilaha, mendengar dan taat kepadanya. Wa annaha lam ta'ti li jibayati amwal, dan bahwasanya nasihat itu bukanlah tujuannya lam ta'ti li jibayatil amwal, untuk mengambil harta, untuk menarik harta, untuk mendapatkan apa? Harta. Wa dzulmi dima, dan kezaliman darah. Ini itu darah yang ditumpahkan, dituntut. Wa aradin minal muslimin, dan harga diri dari kaum muslimin. Wa lam taf'al dzalika aslan illa annaha ghairu ma'sumatin faqat. Ini lam taf'al dzalika aslan, tidaklah dilakukan hal itu ini sama sekali, hanya saja illa annaha ghairu ma'sumatin faqat, hanya saja namanya manusia tidak maksum, penguasa itu tidak apa, tidak maksum. Baik, insyaallah Pak, kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Risalah yang singkat sebenarnya kan, tapi banyak faedah yang bisa kita ambil. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.